Kali ini ada Don't Worry bersama Nandi Syahrina. Mentari pagi beri salam lagi, suara burungku sambut hari berganti. Bob Marley masih bernyanyi, Don't Worry, oh yeah. Jalani semua dengan apa adanya, biarlah waktu bicara bahwa takdirnya.